Bahkan kulit pisang ini aja itu bermanfaat. Anda kalau baca banana skin gitu kan, ini ada kandungan antioksidan ada di sini coba. Tapi kan kita nggak lazim makan pisang pakai kulit. Tapi dia bagus ya untuk apa? Daripada Anda pakai skincare misalkan, kulit pisang kayak begini Anda buka, Anda oles-olesin sini. Asal pisangnya bener.